وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang hujan ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di tempat ini dalam rangka tawasidil haq dan tawasidil sabr, yang dimana dua perkara ini adalah merupakan keberuntungan yang diperoleh oleh setiap muslim, sebagaimana Allah jelaskan di dalam firman-Nya, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Allah menyatakan demi masa, sesungguhnya manusia berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, kemudian orang-orang yang istiqamah berada di atas tawasidil haq, saling mewasiatkan di atas kebenaran dan saling mewasiatkan di atas kesabaran. Oleh karena itu, Imam Syafi'i rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, beliau menyatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah al-fatr." Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah atas ciptaannya kecuali surat ini, niscaya cukup buat mereka. Karena kandungan daripada ayat ini mencukupi bagi setiap muslim yang pertama beriman kepada Allah, termasuk di dalamnya permasalahan-permasalahan tauhid, permasalahan-permasalahan i'tiqad, kemudian beramal saleh, baik itu muamalah ataupun ibadat, kemudian saling mewasiatkan, saling menasihati di atas kebenaran, menyampaikan di atas al-haq, kemudian saling mewasiatkan di atas kesabaran. Maka ini adalah suatu keberuntungan ketika kita istiqamah di atas empat perkara tadi. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu istiqamah di atas jalan tawafi bil haq dan tawafi bis sabr. Karena agama Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas nasihat. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, ad-dinun nasihat. Agama ini adalah nasihat. Maka jangan bosan-bosan kita menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang disebutkan di situ qala Allah dan qala Rasul, yang dimana orang-orang yang duduk di majelis-majelis tersebut adalah mereka-mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan atasnya, Allah jadikan dia bertafaqquh fid din. Dalam artian Allah mudahkan jalannya untuk menuntut ilmu. Ini adalah termasuk jalannya Allah menginginkan kebaikan atas kita. Oleh karena itu, hendaklah kita menerima kabar gembira ini. Kemudian yang patut kita syukuri, kita masih diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita pada malam hari ini, alhamdulillah diguyur oleh hujan di tempat ini, di kota ini, mudah-mudahan menjadi barokah. Karena di antara sifat yang disifati oleh Allah terhadap hujan itu adalah air yang berbarokah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Anas. Ketika turun hujan, Rasulullah SAW mengeluarkan sebagian anggota badannya sehingga tertetesi air hujan, mengharapkan barokah. Gimana Rasul pada saat itu menyatakan, innahu hadithu abdi bi rabbi. Sesungguhnya itu adalah awal turun tetesan air hujan tersebut adalah awal turunnya hujan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan awal qutrah daripada air hujan itu terdapat barakah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sebagian anggota badannya untuk terkena air hujan. Maka ini adalah kenikmatan. Oleh karena itu Rasulullah SAW berdoa ketika turun hujan, Allahumma tayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini yang bermanfaat. Dan ketika hujan tersebut mulai menjadi bencana, kadangkala hujan ini menjadi bencana. Kadangkala hujan menjadi bencana. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, jadikanlah hujan ini di sekitar kami, yaitu bersahabat dengan kami. Dalam artian apa? Menjadi barokah. Hujan yang turun itu adalah barokah. Wala alaina. Dan janganlah engkau jadikan hujan ini yaitu menjadi bencana bagi kami. Allahumma ala al-akam. Ya Allah, turunkanlah hujan ini pada dataran yang tinggi. Kemudian di atas pegunungan-pegunungan. Sampai wa manabit syajar. Tempat tumbuhnya pepohonan. Ini ada di antara doa Rasulullah SAW ketika turun hujan. Oleh karena itu para sahabatnya ketika hujan tersebut mulai menjadi bencana. Karena pada saat itu Rasulullah SAW ketika lama sekali tidak turun hujan, maka Rasul melakukan sholat istisqa. Kemudian ketika itu diturunkan hujan yang tidak berhenti-berhenti. Dalam doa dikatakan di situ sampai 7 hari tidak berhenti hujan tersebut. Kemudian akhirnya jalanan banjir. Manusia yang biasanya berjalan, melakukan perjalanannya dari negeri ke negeri yang lain, dalam rangka berdagang dan lain sebagainya, berhenti. Oleh karena itu para sahabat meminta kepada Rasulullah untuk didoakan. Rasul berdoa itu tadi. Allahumma hawalaina la alaina. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hujan. Karena kita berada di tempat yang mungkin sering sekali itu diguyur oleh hujan. Negeri kita adalah negeri yang subur. Dan alhamdulillah. Karena di beberapa negeri yang memang sulit sekali turun hujan. Oleh karena itu wajib kita syukuri sehingga hujan tersebut tidak menjadi bencana bagi kita. Kemudian kita melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena di situ di dalam Islam ada, dijelaskan semua. Di situ ada ahkamul matar, yaitu pembahasan-pembahasan tentang hujan, apa yang harus dilakukan. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh Rasul ketika turun hujan, mengeluarkan anggota badannya sehingga badannya terkena air hujan. Kemudian di antara yang disyariatkan adalah bagi muadzin menyatakan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Ini adalah yang disyariatkan. Dan semuanya ada dalil. Semuanya ada dalil. Di antaranya ada dalil Ibnu Abbas. Ketika seorang muadzin menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la takun hayya 'ala shalah. Akan tetapi katakan, kul sallu fi buyutikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Begitu juga di dalam hadis Ibnu Umar. Ketika itu Ibnu Umar pada malam yang dingin, bukan hanya malam yang hujan, pada malam yang dingin Ibnu Umar melantunkan azan dengan perkataannya sallu atau ala sallu fi rihal. Ala sallu fi rihal. Salatlah di tempat-tempat kalian. Atau kama qala Ibn Umar radhiyallahu anhu. Maka ini semua adalah aturan-aturan yang diajarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya yang disyariatkan adalah menjamak antara dua salat tentunya di masjid, dan ini adalah ma'mul 'inda salat, dilakukan oleh para salaf kita. Walaupun tidak ada dalil yang sharih kecuali hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari perkataan Ibn Abbas, bahwasanya Ibn Abbas menyatakan Rasulullah SAW menjamak sholatnya tanpa khauf, itu tanpa dalam keadaan sakit, tanpa safar, dan juga tanpa hujan. Ini ada tiga perkara. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan ini adalah dalil. Dia menjelaskan tidak ada dalil yang lebih sharih dari ini. Karena tidak ada dalil secara langsung yang datang dari Rasulullah SAW tentang menjamak antara dua sholat ketika hujan, kecuali hadis yang datangnya dari Ibn Abbas tadi, menunjukkan bahwa di antara udzur yang diperbolehkan bagi seseorang untuk menjamak antara dua sholat adalah ketika dalam keadaan hujan. Maka yang seperti ini dihukumi marfu' kepada Rasulullah SAW sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi perkataan sahabat akan tetapi hukumnya sama dengan perkataan Rasulullah SAW. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hujan ini dengan kita menerapkan sunnah-sunnah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Kemudian ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah dan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala sebagaimana telah ditentukan daripada tema kita pada malam hari ini, yaitu berkaitan tentang pembahasan kitab yang berjudul Jinayatut Tamayyuz ala Manhajis Salaf, yaitu kejahatan sikap lembek terhadap manhaj salaf, bersikap tidak tegas terhadap manhaj salaf. Kalimat tamayyuz sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu sesuatu yang leleh. Bahwasanya arti tamayyuz itu adalah sesuatu yang leleh. Sebagaimana es. Es ketika kita biarkan tidak ditaruh di kulkas, itu akan leleh. Ya. Yudu dalam bahasa Arab. Dikatakan jahatnya yudu. Itu leleh. Oleh karena itu, orang yang bersikap mutamayyuz, orang yang bersikap lembek di dalam bermanhaj adalah mereka-mereka yang kesana kemari, tidak jelas kemana arahnya. Itu diambil dari kata lembek, lelek, seperti itu. Sebagaimana halnya benda cair, benda yang asalnya padat menjadi cair, mengikuti arus. Adapun Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala, beliau pernah ditanya dengan lapak pertanyaan tersebut, Syekhuna Hafizahumullah nasma' kathiran min fadilatikum istilah at-tamayyuz. Syekh kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara anda sekalian, memelihara engkau, dan kami mendengar, sering kali mendengar dari fadilatikum istilah tamayyuz, yaitu kata-kata tamayyuz. Narju minkum bayan hadzal mustalah wa ma ra'yukum fi man yunkir hadzal istilah. Hadzal istilah. Kemudian penanya tadi berkata, kami mengharap dari anda penjelasan tentang istilah ini, istilah tamayyuz ini. Dan apa pendapatmu bagi siapa yang mengingkari istilah tamayyuz tadi? Kemudian Syekh Rabi' hafizahullah menjawab dengan jawaban yang jamblang seraya beliau menyatakan, hadza ma huwa istilah. Ini bukanlah istilah. Akan tetapi هذا كلمة عابرة تقال، لكن يقصد بها أن أناسا يأتوا إلى أصول الإسلام يميعونها ويرققونها ويهونون من شأنها. Maksudnya ini adalah kalimat atau kata-kata yang diibaratkan dan dikatakan, akan tetapi dimaksud dari kata-kata tersebut bahwasannya manusia datang dengan dasar-dasar agama Islam, datang dengan kaidah-kaidah Islam, menyatakan diri sebagai seorang Muslim, berada di atas manhaj salaf, berada di atas manhajnya para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in. Kemudian mereka apa? Yumayyi'unan. Mereka membuat tamayyun, membuat perkara itu lembek, tidak tegas di dalam membawa dasar-dasar keislaman tadi. Wa yuraqiquna, dan membuat perkara tadi, yaitu dasar-dasar Islam itu adalah perkara yang tidak kokoh. Perkara yang tipis, yang tidak kokoh. وَيُحَوِّنُونَ مِنْ شَعْلِهَا. Kemudian orang tersebut datang dan bermudah-mudahan terhadap dasar-dasar Islam tadi. Ini adalah perkataan Syekh Rabi berkaitan tentang tamayyun. Kemudian dia melanjutkan, بَلْيُعَارِبُونَهَا مَرَقَ اللَّهُ بِي. Bahkan mereka memerangi dasar-dasar Islam itu dengan mereka menyatakan diri mereka membawa dasar-dasar Islam. Kami adalah kaum muslimin. Kami adalah salafiyin. Kami adalah ahlus sunnah wal jamaah. Akan tetapi pada hakikatnya mereka memerangi dasar-dasar Islam. Yusammuna ya'ni al-manhajus salafi. Yaitu mereka menamakan hal itu, yaitu dasar-dasar Islam, dengan mereka menganggap remeh, dengan mereka tidak bersikap tegas di dalam membawa dasar-dasar tadi, kemudian mereka bermudah-mudahan di dalam dasar-dasar Islam tadi. Mereka menamai hal itu dengan manhajus salafi. Ini adalah maksud daripada kalimat tamayyun. Wa wuquf ahlahu fi wajhin ahli bid'ah. Kemudian orang yang menyatakan diri mereka berada di atas manhaj salafi, pada hakikatnya mereka bertamayyuk, mereka berdiam bersama ahlul bid'ah, duduk bersama mereka, ta'awun bersama ahlul bid'ah dengan hizbiyyin. Wadzaq 'ala sunnah yusammunahu syiddah. Kemudian orang-orang yang membawa as-sunnah, orang-orang yang menegakkan sunnah, yang menjelaskan al-haq, menyampaikan kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, mereka menyatakan itu adalah syiddah, itu adalah suatu kekerasan, itu adalah tasyaddud, itu adalah sebab perpecahan. Mereka menyatakan demikian dan menamai ketidaktegasan di dalam bermanhaj, di dalam membawa dasar-dasar Islam, dengan sebutan manhajus salafi. Jadi sebaliknya, para mumayyi'i menyatakan diri mereka adalah orang-orang yang berpegang di atas manhajus salafi. Kemudian para salafiyin mereka katakan sebagai mutasyaddid. Ini adalah yang disebutkan oleh mereka para mumayyi'i. Dan ini adalah wakil. Kenyataannya seperti ini. Orang-orang yang seperti ini, mereka menyatakan kita salafiyin ada munasyaddidin. Adapun mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas hikmah. Mereka menjelaskan dalil-dalil bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapa yang ada di muka bumi. Bukan berarti di sini kita menyayangi semua yang ada di muka bumi ini. Kita tidak tegas di dalam menegakkan agama Allah. Di antara rahmat, di antara kasih sayang kita kepada saudara kita, yaitu kita menjelaskan kepada mereka al-haq. Ini adalah bagian daripada nasihat, bagian daripada cinta kita kepadanya, kepada saudara kita. Mereka menggunakan dalil-dalil ini, sekian banyak dalil tentang rahmat kasih sayang, tentang berlemah lembut, ridwan ini dalam berdakwah. Untuk apa? Untuk mendukung manhaj tamayyuz, yaitu akidah yang baru, pemahaman yang baru, yang di mana mereka menyebut manhaj dengan manhaj afiyah, yaitu manhaj yang wasi'. Kita menginginkan manhaj yang luas, yang semua orang bisa untuk mengikuti manhaj ini. Maka ini adalah hakikat daripada manhaj ikhwanul muslimin. Ketahuilah, ini adalah hakikat manhaj daripada ikhwanul muslimin. Yaitu mereka menjadikan kaidah, yaitu kita bersepakat, nattafiq bima ittafaqna fihi. Yaitu kita bersepakat atas perkara-perkara yang kita sepakati. Kemudian kita memberikan uzur atas apa-apa yang kita perselisihkan. Ini adalah akidahnya dan manhaj daripada ikhwanul muslimin. Kemudian Syekh Rabi menyatakan, yusammuna dhalika syiddah wa tasyaddud. Wasammu dhalika ghuluan. Kemudian mereka juga memberi nama hal itu dengan istilah hulu. Yaitu orang yang berpegang di atas manhaj salaf, mereka katakan mereka ini hulu. Ya. Kita memakai pakaian di atas mata kaki. Atau kita memakai jubah. Ini wakil. Kita lihat sekarang di Ma'had al-Irsyad. Dekat sini, Tengaran. Ya. Mereka juga mewajibkan tulab-tulabnya, santri-santrinya untuk memakai baju hitam. Ya. Mereka menyatakan salafiyin dengan penampilan mereka, dengan menutupi auratnya secara sempurna, mereka menyatakan itu adalah hulu. Hikmah itu adalah kami. Seolah-olah mereka menyatakan demikian. Hikmah ada pada kita. Kenapa? Ya, kita menyatu dengan masyarakat. Kita menyatu dengan masyarakat, kita memakai celana, walaupun celananya itu ketat, kelihatan non-sewu, bokongnya. Kelihatan mungkin kalau sholat, saya pernah melihat sendiri. Jadi, kemaluannya agak kelihatan. Na'udzubillah, menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah menyatakan, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan-perhiasan kalian. Pakaian-pakaian yang indah daripada pakaian yang kalian miliki ketika kalian mendatangi masjid-masjid Allah. Maka perhiasan-perhiasan tersebut adalah yang menutupi aurat. Yang menutupi aurat, bukan yang menambahkan aurat. Rasulullah SAW ketika menyatakan, kelak pada akhir zaman ada wanita yang berpakaian tapi telanjang. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kita bukan berdalil dengan hadis ini bahwasanya atas perbuatan mereka tidak akan, tetapi intinya daripada hadis ini yaitu pakaian yang dapat membuat penampakan daripada aurat kita itu adalah hal yang terlarang, tidak diperbolehkan. Mereka menyatakan kami ini di atas hikmah, pakai baju hitam, kemudian pakai baju batik, ya, ini adalah waris dari mereka. Dan menyatakan salafin dengan jubahnya, dengan pakaian yang menutupi aurat secara sempurna, itu adalah suatu hulu. Bukan masalah jubah atau bukan jubahnya. Permasalahannya di sini adalah lebih sadar terhadap aurat. Lebih menutupi kepada aurat-aurat yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu para ulama selalu menasihatkan para thalabatul ilm untuk istiqamah di atas pakaian-pakaian yang menutupi auratnya, yang lebih menutupi auratnya secara sempurna. Bukan masalah jubah atau bukan jubah. Bisa saja pakai sarung. Bisa saja. Juga menutupi aurat, sempurna. Akan tetapi pakai celana yang ketat seperti itu. Bukan celana yang rebar. Bukan istilah yang diistilahkan dengan ikhwan dan salafiyin, dengan istilah tarawih. Bukan. Ini kompalu. Namanya dalam bahasa Arab pantolun. Jadi yang betul-betul membentuk kaki dan membentuk pekaan daripada bokong. Ini adalah hal yang tidak seharusnya. Bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang demikian? Na'udzubillah. Wa kadzabu wa afkau. Pada hakikatnya katanya Syekh Rabi, mereka ini kadzab, berdusta. Mereka berbuat dusta mengatasnamakan Ahlus Sunnah dan juga manhaj salaf. Wallahi alladzi la ilaha illahu. Kemudian Syekh Rabi bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah yang berhak disembah yang benar kecuali Dia. La yujadu syidda al-an. Tidak ada yang namanya syidda di kalangan salafiyin. Mereka majakin katanya Syekh Rabi. Wa innahu mahma tashaddada as-salafiyun fi muwajahati al-batil wal bid'ah la yablughuna 10 al-ma'syar. Bahwasanya walaupun salafiyin bersikap keras di dalam menghadapi ahlul bid'ah, di dalam menghadapi ahlul batil, tidaklah ahlul batil ketika mengeluarkan racunnya kecuali di salafiyin akan membantah mereka. Walaupun mereka berbuat yang demikian, tapi tidak ada apa-apanya, tidak ada sepersepuluhnya dengan dia, dengan salam pun aku alaih, dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dengan para tabi'in. Maka alaihi salaf min asyidda ala ahli bidah. Tidak ada apa-apanya dengan salafun salaf dari kerasnya mereka terhadap ahlul bidah. Lidaraja annahum ya'muruna biqatlihim. Sampai-sampai mereka memerintahkan untuk membunuh dan memerangi ahli bidah. Subhanallah. Kita lihat ketika kita kembali kepada sirah bahwasannya Ja'far bin Sufwan matinya dibunuh oleh wali apa? Oleh para ulama. Bukan para ulama yang menggunakan, tetapi melalui waliul amr, para pemimpin-pemimpin pada saat itu. Begitu juga Khawarij yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam. Dibunuh. Mereka membunuh ahlul bidah. Bukan berarti di sini salafiyin memerintahkan untuk membunuh ahlul bidah juga. Maka di sini dikembalikan kepada para pemimpin kita. Dikembalikan kepada waliul amr. Ketika mereka melihat maslahah, dibunuh ya dibunuh, diperangi. Karena bidah ini perkaranya sangat bahaya sekali. Lebih bahaya daripada kekufurannya orang-orang kafir. Tidak kita katakan mereka kafir, akan tetapi bahayanya lebih bahaya daripada mereka. Karena apa? Karena bid'ah ini khafi. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan ini adalah ibadah. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan ini adalah taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan para ulama, bid'ah ini asyad minal maksiat. Lebih berat daripada maksiat. Oleh karena itu dikatakan sebagian salaf, ketika bid'ah itu semakin terselubung, sebagaimana bid'ahnya hizbiyyin, sebagaimana bid'ahnya mubayyi'in, para salaf semakin keras di dalam memperingatkan mereka. Jangan salah. Semakin terselubung, dalam artian mereka menggunakan zai'ah sunnah, mereka memperlihatkan sunnah, menampakkan penampakan ahlul Islam yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi di situ ada sedikit terselubung daripada bid'ah-bid'ah yang dimana kebanyakan manusia tidak mengetahuinya kecuali rasulun fil ilm, para ulama yang mengetahuinya. Yang seperti ini mereka lebih keras di dalam memperingatkannya. Oleh karena itu Rasul menyatakan kepada Khawarij, "Kila benar." Keras Rasulullah terhadap mereka. Dengan di situ dijelaskan di beberapa riwayat. Di antara sifat-sifat mereka. Mereka mempunyai jenggot yang panjang. Kemudian pakaian mereka di atas mata kaki. Kemudian jari-jari mereka hitam karena ada di sujud. Dan banyak lagi di antara sifat-sifat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tidak ada apa-apanya katanya Rasulullah ibadahnya para sahabat dengan Khawarij. Tidak ada apa-apanya. Akan tetapi ya, para Rasul menyatakan mereka ini anjingnya neraka. Karena bid'ah mereka kopi. Orang yang tidak paham menganggap ini mereka di atas sunnah, di atas hak, di atas Al-Quran dan sunnah, di atas pemahaman salafus saleh. Sebagaimana halnya bid'ahnya para mubayyi'in. Bahwasanya bid'ah mereka, kekerasan ahli sunnah tidak ada apa-apanya dengan para salafus saleh. Mereka memerintahkan untuk memerangi ahlul bid'ah. Dan mereka mengusir ahlul bid'ah. Wa yutaridunahum. Wa yahjurunahum. Dan mereka menghajar, memboikot para ahlul bid'ah. Wa yaghlibunahum. Wa yudhillunahum. Mereka kadang menjadikan pukulan sebagai hukuman bagi mereka. Ya. Kemudian juga mereka merendahkan ahlul bid'ah. Ini adalah keadaan salafuna soleh terhadap ahlul bid'ah. Nahnu salafiyun ma'indahum syekh masakin. Bahwa kita ini salafiyin tidak punya apa-apa. Kita ini miskin. Tidak ada apa-apanya dengan mereka. Dengan para salaf kita. Kemudian di dalam soal yang lain, syekh menjawab dan menjelaskan siapa mereka mubayyi'in. Yaitu Syekh menyebutkan di antara mereka adalah Adnan Ar'ud. Kemudian semisal Abu Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi. Ini adalah mereka para mubayyi'in. Dan diikuti orang-orang yang bermanhaj yang sama dengan mereka. Seperti Ali Hasan Al-Halabi. Kemudian Ibrahim Ar-Ruhaili. Dan yang semisal mereka yang bermanhaj dan bermetode di dalam agama ini sebagaimana Abu Hasan, sebagaimana Ali Hasan dan yang semisalnya. Maka mereka sama. Muhammad Hasan, kemudian Maghrawi dan lain-lain. Mereka ini adalah para mumayyi'in. Dan insyaAllah ta'ala kita akan membaca kitab yang dimana kitab ini adalah ibarat dari tanya jawab Syekh Ubay, tanya jawab antara talabul ilm dan dijawab oleh Syekh Ubay bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, yang berjudul Jinayatul Tamayyu' ala Manhaj As-Salafi. Kita tidak akan membaca semuanya, insyaAllah kita akan meringkas dan mungkin beberapa soal saja karena banyak sekali isi daripada kitab ini yaitu Jinayatul Tamayyun. As-su'alul awal, itu pertanyaan yang pertama, ditujukan kepada Syekh Ubay. Yata'alaku ba'd al-mumayyi'in lil manhaj as-salafi 'inda munafahatihi bi 'adam mujalasati al-ahzab kal ikhwan al-muslimin wa at-tabliq bi anna hadha al-manhaj huwa manhaj samahati Syekh Ibn Baz rahimahullah. Mujalasatu kullun nas. Fahal hadha huwa manhaj samah bi Syekh Ibn Baz rahimahullah. Yaitu pertanyaan yang pertama. Berkaitan tentang sebagian mumayyi'in terhadap manhaj salafi. Ketika mereka dinasihati untuk tidak duduk dengan orang-orang yang berpartai, orang-orang yang bergolong-golong, yang berkelompok-kelompok. Seperti halnya Ikhwanul Muslimin. Seperti halnya Jama'atul Tabligh. Dan yang lainnya. Bahwasannya yang seperti ini, mereka menyatakan para mumayyi'in, ini adalah manhajnya Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi mereka menyatakan, dengan kita duduk dengan Ikhwanul Muslimin, dengan Jama'atul Tabligh, dengan Sufiyah, dengan Hizbut Tahrir dan yang lainnya, dari kalangan Ahlul Bid'ah wa Dhalal, mereka menyatakan, ini adalah manhaj Syekh bin Baz rahimahullah. Maka dijawab oleh Syekh Ubay Al-Jabiri hafizahullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai pada akhir daripada khutbah al-hajah daripada Syekh. Mulai Syekh menyatakan amma ba'd. Fa innal jawab ala hadha as-su'al yastad'i minna bayanan umur al-izzah. Bahwa jawaban daripada pertanyaan ini diperlukan bagi kami untuk menjelaskan beberapa perkara. Yang pertama, samahatul walid al-imam al-azhari al-allama Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Wabillahi Syekh bin Baz, seorang imam al-allama, adalah seorang jahsada. Adalah seorang imam yang membongkar aib-aib ahli dhalal. Seorang jahsada. Membongkar kesesatan-kesesatan ahli batil. Seorang alim yang qawi. Seorang ulama yang kuat di dalam keilmuannya, yang rusuk di dalam keilmuannya, dan juga kokoh di dalam bermanhaj. Ini adalah perkara yang pertama. Azan. Azan dulu terus lagi. Ada lanjut sebentar, terus sholat, terus gantikan juga sholat dulu. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Lanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Syekh Khudhayr Al-Jabiri hafizahullah. Bahwasanya yang pertama yang ingin dijelaskan oleh Syekh, bahwasanya Syekh bin Baz adalah seorang imam yang membongkar kesesatan ahli batil, dan Syekh bin Baz adalah seorang ulama yang kuat dan juga kokoh di dalam keilmuan dan di dalam bermanhaj. Kemudian perkara yang kedua, bahwasanya Syekh Khudhayr menyatakan bahwasanya Syekh bin Baz adalah seorang ulama yang shadiq bil haq, yang melawan kebatilan dan membela kebenaran. Ini adalah keadaan Syekh bin Baz rahimahullah. Bahwasanya Syekh bin Baz tidak pernah takut kepada siapa saja. Tidak pernah takut celaan manusia. Syekh bin Baz menyatakan al-haq kepada siapa saja. Dengan hikmah dan juga dengan mau'izah al-hasanah. Kemudian perkara yang ketiga. Bagi siapa yang pernah duduk bersama Syekh bin Baz, maka dia akan mengetahui bahwasanya Syekh bin Baz kadangkala di situ memperingatkan sebagian orang, sebagian orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf dengan menyebut nama-namanya. Dengan menyebut nama-namanya. Di antaranya, bahwasanya Syekh bin Baz pernah memperingatkan dari bahayanya Usamah bin Laden, kemudian Muhammad al-Mas'ad, dan yang lainnya. Syekh bin Baz menyebutkan nama-nama mereka dengan jelas. Kemudian kadangkala Syekh bin Baz menyatakan kepada khalayak umum, ketika ada di antara mereka membuat fitnah, Syekh bin Baz menyatakan, uskut, diamlah engkau. Uskut ya fulan, fa innaka faddan. Diamlah engkau, wahai fulan, karena sesungguhnya engkau ini adalah pembuat fitnah. Ini adalah perkara yang ketiga. Waqala li ba'd ahli al-'ilm. Dan Syekh bin Baz juga berkata kepada sebagian ulama, "Hadza laysa bi sahih." Ini bukanlah perkara yang benar. Ini adalah perkara yang salah. maka Syekh bin Baz tidak segan-segan untuk memperingatkan manusia ketika mereka melakukan kesalahan. Kama annahu wa insana yujalik ba'wan nas, lakin at-tamayyiz wa zuhur as-sunnah wa da'wa ilaiha wadih wa jadid. Sebagaimana juga Syekh bin Baz rahimahullah duduk dengan sebagian manusia, akan tetapi beliau, yaitu Syekh bin Baz rahimahullah, beliau ini membedakan dirinya dengan mereka. Dan dalam artian apa? Dalam artian Syekh bin Baz menampakkan sunnah, berdakwah kepada sunnah, menjelaskan al-haq, dan menjelaskan yang namanya al-haq adalah al-haq, dan batil adalah batil. Ini adalah keadaan Syekh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Jadi di sini kita ketahui bahwasanya duduknya Syekh bin Baz dengan ahlul batil bukan sekedar duduk. Akan tetapi di situ isinya adalah nasihat. Di situ isinya adalah teguran-teguran. Ini adalah di antara apa yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz. Kemudian dia menyatakan wa bihadza arabtum anna hadhihi al-maqulah, dengan ini kalian telah mengetahui perkataan bahwasanya manhaj Syekh Abdul Aziz bin Baz, yaitu duduk dengan siapa saja, ini bukan secara mutlak. Tidak secara mutlak dinyatakan demikian. Kemudian Syekh Ubaid menyatakan anna la nusallim lahum bi annahu jalis kullunna. Bahwasanya kami tidak menerima bahwasanya mereka menyatakan bahwasanya Syekh bin Baz duduk dengan siapa saja secara mutlak. Bahwasanya Syekh bin Baz adalah seorang imam, seorang ulama yang ditakuti oleh manusia, dihormati oleh ahli sunnah, dan dihormati pula oleh ahli bid'ah. Oleh karena itu kita jumpai pujian dari kalangan ahli bid'ah, dari Yusuf Al-Qardawi, bahkan sebagian sufiyah yang memuji Syekh bin Baz rahimahullah. Karena Syekh bin Baz adalah imam yang dihormati oleh semua orang. Di samping itu Syekh bin Baz adalah seorang mufti yang resmi dari negara Saudi Arabia. Oleh karena itu Syekh bin Baz dicari oleh semua orang datang dari luar dan dalam negeri yang mencari Syekh bin Baz. Maka kaum muslimin mereka membutuhkan Syekh bin Baz untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka. Ini yang pertama. Wa min wajhin akhar, dan dari sisi yang lain. Paham ya dari jawaban yang pertama tadi, bahwa penulis Syekh Ubaid tidak menerima pernyataan tadi. Ketika orang menyatakan Syekh bin Baz ini duduk dengan siapa saja. Tidak seperti itu. Bahwa penulis Syekh bin Baz adalah seorang alim, seorang ulama. Beliau mempunyai ilmu, rusuk di dalam keimannya, kokoh di dalam bermanhaj. Kemudian Syekh bin Baz tidaklah duduk dengan siapa saja, kecuali di situ majelisnya penuh dengan nasihat. Majelisnya penuh dengan nasihat. Oleh karena itu Syekh Ubaid tidak menerima ketika mereka menyatakan Syekh bin Baz duduk secara mutlak dengan ahli bid'ah. Kemudian dari sisi yang lain, anna Syekh rahimahullah, wazimu Syekh bin Baz rahimahullah, dari hay'ah kibarul ulama, dan juga dari majelis ista. Ini adalah dua lembaga yang dipimpin oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Bahwasanya Syekh bin Baz menjumpai di situ orang-orang Arabi semacam Usama bin Laden, semacam Muhammad al-Mus'ari dan yang lainnya, yang di mana mereka melampaui batas-batas Islam di dalam beragama. Maka di sini Syekh bin Baz, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ubaid, bahwasanya beliau adalah sebagai seorang mufti, sebagai seorang alim yang dipilih oleh negara Saudi Arabia, oleh kerajaan Saudi Arabia untuk menentukan keadaan mereka. Maka Syekh bin Baz itu tidak segan-segan untuk mengeksekusi mereka. Memerintahkan untuk apa? Untuk memenjarakan mereka. Kemudian Syekh bin Baz memerintahkan untuk apa? Untuk mencabut, untuk menghentikan mereka dari pekerjaan-pekerjaan mereka, ahlul batil, dari kalangan arafiyin. Ini tidak dikasihkan ke bimbas melakukan yang demikian. Maka dikatakan Syekh Ubaid di sini, وَلِهَذَا إِسْتَبَانَ لَنَا أن الشيخ بن باز رحمه الله كان صارما حيث لا ينفع إلا الصرامة والشدة. Bahwasanya Syekh bin Baz telah kita ketahui dari apa yang telah dijelaskan, bahwasanya Syekh bin Baz adalah صارما, yaitu صارم adalah yang memutus ahlul batil, yang memotong kebatilan dan menjelaskan kebenaran. Aitu la yanfa illa saramad illa fa, ketika di mana tidak bermanfaat kelemah lembutan kecuali dengan sarama. Itu sarama adalah kekerasan, ketegasan. Ketika lemah lembut tidak bermanfaat, maka Syekh bin Baz melakukan ketegasan dengan apa? Dengan mengeksekusi orang-orang tersebut. Dengan mengeksekusi orang-orang harusnya. Semacam Usama bin Laden dan yang lainnya. Di antara mereka ada yang diberhentikan dari pekerjaannya. Di antara mereka ada yang dipenjarakan. Di antara mereka ada yang demikian dan demikian. Maka bermacam-macam keadaan orang-orang ahlul batil. Maka ia adalah di antara contoh bahwa Syekh bin Baz kadangkala menggunakan kekerasan di dalam menghadapi ahlul batil. Dan kadangkala juga Syekh bin Baz menggunakan kelemah lembutan ketika kelemah lembutan itu adalah perkara yang perlu untuk dilakukan. Oleh karena itu, Syekh bin Baz pernah menyatakan, "Man a'lana bid'atahu wajib hajru." Barang siapa yang menyebarkan dan juga mengumumkan bid'ahnya, maka wajib untuk diboikot. Wajib untuk diboikot. Ini adalah perkataan Syekh bin Baz. Kemudian, di dalam perkataan yang lain, Syekh bin Baz menyatakan, bahwa jika di dalam boikot itu ada maslahat, maka akan diboikot. Minimalnya sunnah hukumnya. Maka di sini Syekh bin Baz kadangkala menggunakan kelemah lembutan, kadangkala beliau juga menggunakan kekerasan ketika kelemah lembutan itu tidak bermanfaat bagi orang-orang yang tidak bermanfaat kelembutan untuknya. Maka ini adalah keadaan Syekh bin Baz rahimahullah. وَثَمَّ وَجْهُ. Maka di sini ada sisi yang lain. أَنَّ الْعَالِمَ إِذَا اجْتَهَدَ وَأَخْطَى لَا يَكُونُ خَطَأُهُ مَنْهَجًا يَجِبُ سُلُكُهُ عَلَى النَّاسِ. Maka di sini sisi yang lain pula. Walaupun benar, ya istilahnya seolah-olah Syekh Ubaid menyatakan, walaupun benar Syekh bin Baz jodoh dengan siapa saja, benar adanya. Syekh bin Baz didatangi oleh ahli batil, didatangi oleh ahli sunnah, siapa saja datang kepada Syekh bin Baz. Akan tetapi majelisnya penuh dengan nasihat. Penuh dengan nasihat dan bantahan ketika orang tersebut menyatakan kata-kata yang harus dibantah. Ini adalah keadaan Syekh bin Baz rahimahullah. Kemudian walaupun benar yang seperti itu, maka Syekh bin Baz adalah seorang alim, seorang ulama. Maka Syekh Ubaid menyatakan, أن العالم إذا اجتهد وأخطأ. Seorang alim jika berijtihad kemudian bersalah, taruhlah benar manhajnya Syekh bin Baz seperti itu, misalnya benar, maka Syekh bin Baz salah di dalam berijtihad. Akan tetapi itu salah. Ini hanya tuduhan yang dilontarkan kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Maka ketika salah pun, maka kesalahannya tidak boleh dijadikan manhaj. Tidak boleh dijadikan metode, tidak boleh dijadikan tolak ukur bagi kita untuk mengikuti seorang alim tadi. Wajib bagi kita untuk mengikuti al-haq. Ya, wajib bagi kita untuk mengikuti al-haq. Adapun seorang alim, ketika bersalah, maka dia mendapatkan pahala karena ijtihadnya. Akan tetapi, tidak boleh bagi orang yang tahu untuk mengikuti kesalahan-kesalahan yang ada dan menjadikan kesalahan tersebut adalah manhaj. Kemudian Syekh Ubaid di sini menukilkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa anna al-'alima qad yazillu wa labud. Syekh Ubaid menyatakan, itu menukilkan perkataan Ibnu Qayyim, seorang alim itu kadangkala keliru. Dan harus keliru. Jangan salah ya. Tidak ada seorang alim pun di dunia ini, di muka bumi ini. Dari zaman sahabat sampai zaman kita sekarang yang jalannya mulus terus. Tidak pernah bersalah. Ya. Katanya Ibnu Qayyim walabus harus bersalah. Is laisa bimaksumin. Karena seorang alim itu bukanlah seorang yang maksum. Yang terjaga dari dosa. Fala yajuzu qabulu kulli ma yaquluhu. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk menerima setiap apa yang dikatakannya. Wa yunazzalu qawluhu manzilata qawli ma'sum. Kemudian mendudukkan perkataannya dengan kedudukan perkataan seorang yang ma'sum, yaitu Rasulullah SAW. Maka tidak bisa menandingi perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu perkataan seorang alim. Fa hadzal ladzi jammahu kullu alim. Maka inilah yang dicela oleh setiap alim. Yaitu ketika kita mendudukkan perkataan ulama sebagai perkataan seorang yang maksum, maka ini yang dicela oleh para ulama. Wa arramu wa dammu ahlan. Mereka mengharamkannya dan mereka mencela pelakunya. Wa huwa aslu bala'il muqallidin wa fitnatihim. Dan ini adalah asal daripada ujian dari orang-orang yang bertaklid dan juga fitnah bagi mereka. Fa innahum yuqallidun al-'alima fi ma zalla fihi wa fi ma lam yazilla fihi. Wajibnya orang-orang yang bertaklid, mereka mengikuti alim baik itu yang salah ataupun yang benar. Ini adalah keadaannya orang-orang mukallidin. Walaupun salah tetap mengikuti ulama tadi. Ini adalah yang dilakukan oleh orang-orang yang bertaksub kepada mazhab. Pokoknya Imam Syafi'i ini ya, Imam Syafi'i pokoknya. Imam Ahmad seperti dia, saya mengikuti Imam Ahmad. Maka ini adalah suatu kesalahan. Walaysa lahum tamyizun baina dzalik. Kemudian orang tersebut tidak mempunyai tamyiz, tidak bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah antara dua perkara tadi. Wa ya'khuduna ad-din bil khata'. Kemudian mereka mengambil agama dengan hal yang salah. Wala budda fa yuhilluna ma harrama Allah. Dan pada saat itu mengharuskan mereka untuk menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Wa yuharrimuna ma ahalla Allah. Dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusyarri'una ma lam yusyarri'. Kemudian mereka membuat syariat yang baru yang tidak disyariatkan. Wa la budda lahum min dzalika. Kemudian harus untuk mereka dari yang demikian. Izdanatul ismah. Muntafiya amman qalladuhu. Bahwasanya mereka harus untuk melakukan yang demikian. Yaitu perkara-perkara yang tadi. Menghalalkan yang haram. Kemudian sebaliknya mengharamkan yang halal. Kemudian membuat syariat yang baru. Karena yang namanya maksum. Itu muntafiya amman qalladuhu. Yang namanya maksum itu. Menafikan yang demikian. Yang mereka ikuti. Tidak seperti itu. Tidak seharusnya. Wal khata'u wasi'un minhu wa labud. Kemudian kesalahan itu wasi'. Kesalahan itu harus terjadi. Ini adalah keadaan seorang alim. Maka Syekh Ubaid al-Jabiri menukilkan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ingin menjelaskan bahwasannya ulama itu kadangkala salah. Dan ketika salah tidak boleh diikuti. Ketika salah tidak boleh diikuti. Kalaupun benar Syekh bin Baz rahimahullah, beliau duduk dengan siapa saja dan tidak memperhatikan tanpa nasihat, tanpa bermaksud dengan maksud yang baik, maka ini adalah perkara yang salah. Kalaupun benar, akan tetapi kita telah mengetahui dari jawaban Syekh Ubaid sebelumnya bahwasanya ini adalah dusta mengatasnamakan Syekh bin Baz rahimahullah. InsyaAllah kita lanjut setelah salat isya. Baik, kita lanjutkan setelah salat isya insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.